hidup jadi merana, insan jadi idaman, cinta milik orang, cinta yang diimpikan putus di tengah jalan, terpaksa mengalah. Mengapa menyinta, andainya tak setia, tak usahlah bercinta jika hanya ber